Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali kitabul ilm dari kitab sahih at-targhib at-tarhib li Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Kita masuk sekarang di hadis yang ke-71. Naam. Qala al-muallif rahimahullah wa an Safwan bin Assal al-Muradi radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa fil masjid. Kata Safwan bin Assal, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa sallam dan beliau di dalam masjid. Muttaki'un ala burdin lau ahmar, yang beliau sedang muttaqi'un. Muttaqi'un beres apa, tidur miring ya. Muttaqi' ala burdin lau ahmar, burd kain bergaris-garis yang berwarna merah. Faqultu lahu, lalu aku menyatakan kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilma, sesungguhnya aku datang untuk mencari ilmu. Faqala, kata beliau, marhaban bi talibil ilmi. Marhaban, ucapan sambutan selamat datang penuntut ilmu. Inna talibal ilmi, sesungguhnya penuntut ilmu itu, takhuful malaikah, dilingkupi oleh malaikat. Watudilluhu, dan dinaungi, bi ajnataha, dengan sayap-sayapnya. Summa yarkabu ba'dum ba'dun, kemudian sebagian mereka menaiki sebagian yang lainnya. Hatta yablughu sama'a dunya, sampai nyampe ke langit dunia. Mereka tumpuk-tumpuan sampai ke langit dunia. Min mahabbatihim lima yatlub, karena kecintaan mereka dengan apa-apa yang dicari oleh penuntut ilmu tadi. Naam. Rawi Ahmad wa Tabrani bi isnadin jayyid wa lahdu lahu wa Ibn Hibban fi sahih wal Hakim wa qala sahihul isnad wa rawi Ibn Majah nahwahu bi ikhtisarin fa ya'ti lafdhuhu insyaallah. Naam. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ini kembali sebagaimana yang kita bahas dalam hadis yang sebelumnya, bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu cinta dengan thullabul ilm, orang-orang yang mencari ilmu. Mereka menghormati para pencari ilmu. Naam. Sehingga disebutkan di sini malaikat mengitari dan malaikat menaungi mereka sampai mereka bertumpuk-tumpuan sampai ke langit dunia karena mereka cinta. Naam. Dengan apa taib yang dicari oleh para penuntut ilmu. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Di dalam hadis ini sebagaimana hadis-hadis sebelumnya menunjukkan keutamaan para penuntut ilmu. Naam. Keutamaan para penuntut ilmu, para malaikat pun mencintai mereka, senang dengan mereka. Naam. Dihormat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan dengan lafaz ruya, itu menunjukkan hadisnya dhaif. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Rawa Ibnu Majah wa ghairuhu. Di sini dihukumi salban dengan sahih. Naam. Disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Salbani rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam silsilah, ya. Beliau menyebutkan tatkala membawakan hadis ini, a'lam anna Suyuti qad jama hadhi turuqa hatta awsala ila al-khamsin. Kata beliau, Imam Suyuti, beliau telah mengumpulkan jalan-jalan hadis ini sampai 50. Wa hakama min ajliha 'alal hadis bisihhah. Dan Imam Suyuti menghukumi hadis ini sahih. Berarti pensahihan Al-Albani ini baik ada pendahulunya. Naam. Dari kalangan ulama, ya. Meskipun di sini dengan sighat warwiyah disebut sighatu tamrid. Naam, itu menunjukkan dhaif hadisnya, diriwayatkan, ya. Itu ciri-cirinya hadis dhaif, bukan rawa, ya, tapi ruya. Di sini Al-Albani menjelaskan bahwa Imam Suyuti mengumpulkan jalan-jalan hadis ini dhaif sampai 50 dan menghukumi hadis ini sahih. Wa hakka al-Iraqi sihhatahu an ba'd al-a'immah, demikian pula al-Iraqi. Beliau menyebutkan para imam yang mensahihkan hadis ini. Wa hasanahu ghairu ma wahidin, dan lebih dari satu yang menghasankan hadis ini. Berarti tidak bersendirian Al-Albani, ya. Bukan orang yang pertama kali mensahihkan hadis ini. Tapi para imam sebelum beliau ini mensahihkan hadis ini. Meskipun ada yang menyatakan hadis ini dhaif. Nah. Tapi diingat, beliau melanjutkan di sini. Wa amma ziyadah wa muslimatin. Adapun tambahan, ini kan di situ ada titik-titiknya. Kullu muslimin titik-titik, ya. Adapun tambahan wa muslimatin, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu kewajiban setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan. Lafaz muslimah allati istarat ala alsinat, yang terkenal di lisan-lisan. Bal asla albatta, itu tidak ada asalnya. Tambahan muslimah itu tidak ada asalnya. Baik. Wa amma ziyada allati waqa'at fi awwalihi bi ba'di turuq, adapun tambahan yang ada di awal hadis ini pada sebagian jalan adalah fat utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu meskipun di negeri Cina, fa batilah, itu hadisnya batil. Kama bayantu fi hadis dhaifah, sebagaimana aku terangkan dalam hadis-hadis dhaif. Naam. Jadi tambahan lafaz muslimah tidak ada asalnya, juga tambahan lafaz carilah ilmu meskipun di negeri Cina, itu juga hadisnya batil. Yang sahih ya lafaz ini, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Naam. Ini azzani wa a'azzakumullah. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menjelaskan, innal iman fardun ala kulli wahidin, bahwasanya iman itu wajib atas setiap orang. Wa huwa mahiyatun murakkabatun min ilmin wa amalin, itu adalah pokok yang tersusun dari ilmu dan amalan. Iman itu sebuah pokok yang tersusun dua unsur, ilmu dan amal. Fala yatasawwar wujudul iman, dan tidak tergambar adanya keimanan illa bil ilmi wal amal, kecuali dengan ilmu dan amal. Yang namanya iman itu terdiri dari dua, ilmu dan amal. Tidak ada salah satunya saja. Nah, maka kata beliau tidak tergambar. Ada orang beriman, tapi tidak ada ilmunya, tidak ada. Ya. Kalau orang yang beriman itu pasti dia berilmu. Kalau dia tidak berilmu, tidak mungkin dia beriman. Baik. Summa syariat Islam wajibatun ala kulli muslimin. Kemudian syariat-syariat Islam itu wajib atas setiap muslim. Wala yumkin ada'uha illa ba'da ma'rifatiha. Tidak mungkin setiap muslim itu menjalankan syariat Islam kecuali setelah dia mengetahuinya. Mengetahui syariat Islam. Wal ilmi biya, mengilmui syariat itu. Sehingga tidak mungkin seorang hamba itu bisa menjalankan syariat Islam tatkala dia tidak mengilmui. Wallahu ta'ala akhraja ibadu min butuni ummatim la ya'lamuna syai'a. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan hamba-hambanya dari perut-perut ibu-ibu mereka, la ya'lamuna syai'a, dalam keadaan mereka tidak mengetahui apapun. Setiap manusia yang lahir ke dunia tidak pintar. Setiap bayi yang lahir di dunia tidak tahu apapun, tidak membawa ilmu. Fatalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Maka mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa? Karena lahirnya tidak pintar. Tidak ada orang lahir dalam keadaan pintar. Nah, al-ilmu bita'alum. Ilmu itu dengan cara belajar. Baik, ilmu itu bukan warisan yang kemarin kita bahas. Ilmu itu bukan dengan cara warisan, tapi dicari, dipelajari. Naam. Wa hal tumkinu ibadatullah allati yahaqqu 'alal ibad kullim illa bil ilmi. Apakah mungkin ibadah kepada Allah yang dia itu haknya Allah atas hambanya itu kecuali dengan ilmu? Apakah mungkin enggak pakai ilmu? Enggak mungkin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin dengan tujuan ibadah, Kapan mereka bisa ibadah? Tatkala mereka berilmu. Tatkala ibadah itu wajib, seorang tidak bisa ibadah kecuali dengan berilmu, berarti berilmu itu wajib. Mencari itu ilmu itu wajib. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kemudian beliau membahas panjang lebar tentang ilmu-ilmu, bagian-bagian ilmu. Ilmu mana yang dipelajari? Baik. Kewajiban-kewajiban ilmu yang mana yang kemudian dipelajari, beliau jabarkan panjang lebar. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Intinya ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Setiap hamba-hamba Allah diwajibkan bagi mereka untuk mencari ilmu dalam rangka agar mereka bisa menjalankan ibadah kepada Allah dengan benar. Karena itu kewajiban mereka kepada Allah. Kewajiban mereka adalah beribadah kepada Allah, dan tidak mungkin mereka bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan berilmu. Dan tidak mungkin seorang berilmu kecuali dengan belajar. Ya. Kecuali dengan belajar. Baik. Sufyan bin Uyainah. Beliau menyatakan. Atadruna ma mislu ilm. Taukah kalian permisalan ilmu itu bagaimana? Mislu daril kufri wa daril islam. Seperti negara kufur dan negara islam. Fa'in taraka al-islam al-jihada. Kalau penduduk negeri muslim itu meninggalkan jihad, wajahul kufri, kemudian orang-orangnya di negeri kafir itu datang, fa'akhadul islam, mereka akan merampas keislaman dari sebuah negeri islam yang penduduknya meninggalkan jihad. Fa'in taraka nasul ilma, kalau manusia itu meninggalkan untuk belajar, meninggalkan berilmu, soronas juhalan, maka manusia itu menjadi orang-orang yang bodoh. Maka beliau misalkan, kalau orang-orang itu tidak belajar, ibarat mereka sudah menyiapkan diri untuk diserang orang-orang kafir, memasrahkan dirinya untuk negara mereka dikuasai orang-orang kafir karena tidak mau belajar. Nah, ini beliau mengibaratkan demikian. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Dan begitu banyak penjelasan para ulama tentang kewajiban baik menuntut ilmu. Naam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau juga menyatakan i'lam anna talabul ilmi fariidhah. Ketahuilah bahwa mencari ilmu itu kewajiban, wa anna shifaa'a lil qulubil maridhah. Dan bahwasanya ilmu itu obat bagi hati yang sakit. Wa anna hamama 'alal 'abdi ma'rifatu dinih. Dan yang terpenting bagi seorang hamba adalah mengetahui agamanya. Yang terpenting bagi seorang hamba adalah mengilmui agamanya. Allati ma'rifatu wal 'amal bi sababun lidukhulil jannah. Yang mana dengan mengetahui agamanya dan mengamalkan ilmunya, itu sebab dia masuk ke dalam surga. Wal jahlu bih, dan ketidaktahuan dengan agama, wa idha'atuhu, dan menyia-nyiakan ilmu agama, sababul dukhulin nar, itu sebab masuknya seorang ke dalam neraka. Naam, ini menunjukkan keterangan beliau pentingnya dan wajibnya setiap muslim itu untuk mencari ilmu. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Naam. Sering kita sebutkan bahwasanya talabul ilm, naam, ini tidak ada batasannya. Tidak ada batasan usia. Tidak ada masa kapan berakhirnya mencari ilmu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahullah, naam, dikatakan kepada beliau, annasu ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'am wa sharab. Baik. Kata beliau, manusia itu butuh kepada ilmu melebihi kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Kebutuhan seorang hamba kepada ilmu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan seorang hamba kepada makanan dan minuman. Kata beliau, li'anna ta'ama syaraba yahtaju ilaihi fil yawm marratan aw marratain. Kata beliau, karena makanan dan minuman itu dibutuhkan oleh seorang dalam satu hari sekali atau dua kali. Beliau tidak menyebutkan tiga kali. Seorang butuh makan ya, sekali dalam sehari atau dua kali. Naam. Wal ilmu yahtaju ilaihi fi kulli waqtin. Adapun seorang hamba butuh kepada ilmu itu setiap waktu, setiap saat, setiap gerakan, setiap aktivitas membutuhkan ilmu. Jadi kebutuhan seorang hamba kepada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan seorang hamba kepada makanan dan minuman. Tapi ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah, kalau kita coba untuk melihat-lihat waktu yang telah kita habiskan dalam sehari semalam, itu kelihatan lebih banyak kita habiskan untuk keperluan makan dan minum. Untuk kebutuhan makan dan minum. Dan hanya tersisa sedikit yang kita pakai untuk kebutuhan ilmu. Berarti apa yang kita jalankan, apa yang kita prioritaskan, tidak sama dengan apa yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kebutuhan ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan makan dan minum. Tapi kenyataan untuk kita, kebutuhan makan dan minum itu menghabiskan waktu kita. Waktu kita habiskan untuk mencari sesuatu yang bisa kita makan dan kita minum, bukan hanya untuk hari itu, kalau bisa untuk berhari-hari ke depan. Sudah siap semuanya dan sudah tersedia untuk beberapa tahun ke depan, untuk yang bisa kita makan dan bisa kita minum. Tapi perhatian kepada ilmu hanya sisa-sisa dari waktu kita, bukan prioritas utama. Itulah perbedaan kita dengan ulama kita, ulama salaf. Sehingga ikhwan fil din azani wa azakumullah, mereka-mereka yang ngerti lezatnya ilmu, mereka rela untuk mengorbankan dunianya demi mendapatkan ilmu. Naam. Tapi kebalikan dengan kita, kita lebih memilih mengorbankan ilmu kita untuk mendapatkan dunia, karena skala prioritas kita berbeda dengan mereka. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini yang manusia zuhud dengan ilmu, tidak begitu semangat untuk mencari ilmu, sehingga para ulama menyebutkan talabul ilm di masa ini itu afdulul amal. Talabul ilm, karena sangat-sangat jarang orang yang semangat untuk mencari ilmu. Meskipun kita jumpai tidak sedikit hamba-hamba Allah yang semangat untuk menjalankan ibadah, tapi belum tentu mereka itu berilmu tatkala menjalankan ibadahnya. Begitu semangat luar biasa orang-orang yang menjalankan ibadah, tapi belum tentu mereka semangat untuk menjalankan atau mencari ilmu. Sehingga ikhwani fi din azani wa azakumullah, Ibnu al-Jauzi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Talbisul Iblis, beliau menyatakan, i'lam annal albab al-a'zam, ketahuilah bahwasanya pintu terbesar, alladhi yadkhulu minhu iblis, yang mana masuk lewat pintu itu iblis, ala nas, masuk kepada manusia, masuk menggoda manusia, pintu terbesar adalah wahwal jahil, pintu kebodohan. lubang terbesar iblis yang bisa masuk untuk menguasai dan menggoda manusia itu pintu kebodohan. Bahwa yadkhulu minhu ala juhal bi aman. Maka iblis itu masuk menggoda manusia lewat pintunya orang-orang yang jahil lebih aman. Tanpa gangguan, gampang iblis itu menggoda manusia jika orang itu bodoh. Wa ammal alim. Adapun orang yang berilmu, fala yadkhulu ala ilmi sarakah. Dia tidak bisa masuk kecuali dengan cara mencuri-curi. Mencuri-curi kesempatan untuk masuk kepada orang yang alim. Beda dengan orang yang jahil. Gampang iblis masuk. Nah, dengan santainya, dengan gampangnya untuk menguasai orang-orang yang jahil. Baik. Waqad labbasa iblisu ala kathir minal muta'abidin biqillati ilmihim. Dan iblis itu memberikan kerancuan kepada kebanyakan orang-orang yang ahli ibadah dengan sedikitnya ilmu mereka. Ahli ibadah tapi sedikitnya ilmu mereka. Nah, li'anna jumhurahum, karena mayoritas mereka yastagilu bita'abud, sibuk dengan ibadah, walayahkumul ilm, dan tidak sibuk dengan ilmu. Kalau diajak ibadah, masya Allah semangat. Tapi kalau diajak acaranya taklim, beda semangatnya. Nah, tidak sesemangat tatkala menjalankan ibadah. Baik. Ini ikhwan fiddin azakumullah, berbahaya. Sehingga di antara salah satu yang menyebabkan runtuhnya Islam, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, nam al-'abidul jahil. Orang yang ahli ibadah tapi jahil. Kenapa orang-orang khusnudzon kepada mereka? Orang-orang baik sangka kepada mereka. Tatkala mereka menjalankan sebuah amalan, padahal sejatinya amalan itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, orang yang melihatnya akan khusnudzon. Tidak mungkin dia salah. Kenapa? Dia banyak sholat. Dia banyak puasanya. Ibadahnya masya Allah. Tidak mungkin dia keliru. Sehingga amalan dia diikuti orang banyak. Al-abidul jahil. Naam. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Sebagaimana kisah seseorang telah membunuh 99 jiwa. Dia mencari orang yang paling alim di dunia dalam rangka untuk taubatnya dia. Dia bertemu dengan ahlul ibadah. Dia bertanya kepadanya apakah masih ada kesempatan taubat. Dan dijawab dengan kebodohannya, meskipun dia itu ahli ibadah, Allah tidak akan menerima taubatnya karena sudah kebanyakan yang telah dia bunuh. Maka dibunuhnya sekalian menjadi 100. Akhirnya ketemu dengan orang yang alim. Dengan keilmuannya dia menyebutkan Allah akan menerima taubatnya selama memenuhi persyaratan. Maka disarankan untuk meninggalkan daerahnya karena banyak orang-orang jelek di situ. Tinggallah di negara sana yang banyak orang-orang baik di sana, kamu beribadah dengan mereka. Nah, inilah imbas dari orang yang ahli ibadah tapi jahil. Apa yang dia ucapkan mendatangkan kerusakan karena manusia berhusnudzon kepada mereka. Dianggap orang yang berilmu karena ngelihat banyaknya ibadahnya. Naam. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, sehingga menuntut ilmu, mencari ilmu itu perkara yang wajib. Setiap muslim, bukan fardu kifayah. Ilmu apa yang wajib dicari? Ilmu yang mau dipakai untuk ibadah kepada Allah. Kita diwajibkan sholat 5 waktu, wajib untuk mengilmui sholat biar benar sholatnya. Kita diwajibkan puasa, mengilmui puasa. Kita diwajibkan zakat, mengilmui zakat. Kita diwajibkan haji tatkala memang wajib, wajib untuk mengilmuinya. Nah, sesuatu yang kita pakai tiap hari itu yang harus diilmui. Terlampau banyak yang harus kita jalankan dalam keadaan kita belum mengilmuinya. Mengilmui sholat belum tuntas. Nah, ada perkara-perkara yang lain yang setiap hari kita jalankan. Muamalah, jual beli. Ya. Itu membutuhkan ilmu. Ini juga butuh belajar. Nah, bagaimana interaksi kita dengan tetangga? Itu juga perlu ilmu. Butuh belajar. Sehingga, maka tadi Imam Ahmad rahimahullah menyatakan dalam setiap waktu seorang butuh ilmu. Dalam setiap nafas seorang butuh ilmu. Kebutuhan ilmu itu melebihi kebutuhan makan dan minuman. Kebutuhan makan dan minum beliau hanya itu sekali dua kali dalam sehari. Kebutuhan kepada ilmu tidak bisa dihitung. Setiap aktivitas kita membutuhkan al-ilm. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik, sehingga kalau kita lihat-lihat, kalau kita meluangkan waktu untuk mempelajari ilmu agama dalam sehari hanya sebatas setengah sampai satu jam, itu sangat-sangat-sangat-sangat kurang meskipun satu hari. Nah, jangan kemudian merasa apa yang kita jalankan sudah terlampau banyak, belum ada apa-apanya. Kalau kita melihat biografinya para ulama, baik mereka-mereka belajar dalam sehari bisa sampai 10 halaqah. Bisa sampai lebih dari itu. Ya. Nah, dan kita belum ada apa-apanya. Terlampau banyak ilmu yang belum kita mengerti. Dalam banyak itu perkara yang harus wajib untuk kita ketahui. Dalam masalah tauhid, ya. Dalam masalah yang lainnya, perkara yang wajib masih banyak yang belum kita ketahui. Ini ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik. Maka kata beliau tadi, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Nah, ini banyak penjelasan para ulama masalah ini. Ya, ilmu-ilmu apa yang didahulukan? Naam. Baik. Qala rahimahullah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sab'un yajri lil abdi ajruhunna, ada tujuh yang mengalir untuk seorang hamba pahalanya. Wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi, dalam keadaan hamba itu di kuburannya setelah meninggalnya. Ada pahala yang terus mengalir yang bisa dinikmati bagi untuk orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang menunggu di alam barzah. Naam. Ada tujuh perkara termasuk pahala yang terus mengalir tidak berhenti. Yang pertama, man 'allama 'ilman, orang yang ngajari ilmu terus berlanjut. Nah, seseorang yang ngajari membaca huruf hijaiyah, ini jangan kemudian dianggap remeh. Mengenalkan pada seorang muslim huruf-huruf hijaiyah, ya, sampai dia bisa membaca Al-Quran. Setiap anak itu membaca Al-Quran, pengajarnya mendapatkan pahala. Nah, meskipun sampai meninggal pengajarnya, ya. Anak itu masya Allah ditakdirkan menjadi seorang dai. Dia membaca kitab-kitab para ulama, mengajarkan kepada umat manusia. Nah, orang yang ngajari huruf hijaiyah mendapatkan pahala. Karena tidak mungkin seorang itu bisa membaca kitab tatkala dia tidak tahu membaca huruf hijaiyah. Jadi sebenarnya sumber utamanya itu ya guru-guru yang ngajari huruf hijaiyah, itu sumber utamanya. Nah, bukan orang-orang yang mengajari ilmu agamanya. Itu sumber utamanya. Tapi biasanya itu yang sering dilupakan. Nah, seseorang itu lebih terkesan, lebih memandang orang-orang yang mengajari ilmu agama kepadanya, tapi lupa dengan siapa yang mengajarkan dia huruf hijaiyah, sehingga dia bisa membaca Al-Quran, dia bisa membaca kitab. Kadang-kadang guru-guru itu yang terlupakan dalam doa-doanya, kalau memang dia biasa mendoakan para gurunya. Guru-guru yang mengajarkan dia ilmu agama itu mungkin dia sebutkan, dia ikutkan dalam doa-doanya. Nah, tapi dia kadang lupa ya, dengan orang yang mengajarkan dia sampai dia bisa membaca Al-Quran, yang mengenalkan dia pertama kali huruf hijaiyah. Lupa, tidak disematkan dalam doa-doanya, padahal itu orang sangat berharga, terlupakan. Nah, dan juga berikutnya, para guru-gurunya yang mengajarkan dia kitab-kitab yang ringan, ya, kitab-kitab ringan. Nah, mungkin kitab-kitab nahwu. Ya. Ini seringnya terlupakan. Tatkala dia belajar, sudah belajar kitab-kitab besar, ya, tafsir dan misalnya dia ingat guru-gurunya, saya belajar tafsir sama ustadz ini sama ustadz, tapi ilmu-ilmu alat ilmu dasar terlupakan, sehingga nama-namanya tidak ikut tercantumkan dalam doa-doanya. Baik, maka orang yang mengajarkan ilmu ini luar biasa, sampai dia meninggal mengalir pahalanya dari orang-orang yang mengajarkan ilmunya, ya, gurunya ikut terus mendapatkan pahalanya. Ini yang pertama. Baik, makanya harus menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang mempelajari dan mengajarkan. Yang kedua kata beliau, au gharo nahron. Naam. Ai hafarahu wa akhrajatinahu. Menggali dan mengeluarkan tanahnya, itu di foto nomor 2. Menggali dan mau tanahnya, berarti ini betul-betul membuat sungai, membuat sungai baru. Barang ini yang kedua ini, ya. Orang-orang yang membuat sungai. Naam. Baik. Kufratan jadidatan. Naam. Au hafara bi'ran. Atau orang yang menggali sumur. Nah, maka disebutkan afdhalus shadaqah itu al-ma. Seutama-utama shadaqah itu shadaqah air. Ini luar biasa. Nah, shadaqah yang paling baik itu bersedekah air. Membuat sumur-sumur yang airnya dimanfaatkan orang banyak. Bukan hanya muslimin, manusia dan binatang memanfaatkannya luar biasa, pahalanya terus mengalir. Ya. Buat sumur-sumur baru. Nah. Buat air minum yang dinikmati oleh kaum muslimin. Apalagi thullabul ilm, apalagi hufadzul Quran, masyaallah. Terus mengalir. Karena sumbernya enggak habis. Insyaallah enggak akan habis sumbernya. Terus mengalir pahala sampai dia meninggal di alam barzah, terus mendapatkan pahala karena dia bersedekah. Kayak Utsman bin Affan memberi sumur. Naam. Kemudian disedekahkan untuk kaum muslimin. Baik, ini pahalanya terus mengalir. Au kedua, ghorsanahlan. Atau yang menanam nahlan itu pohon kurma, ya. Menanam pohon. Yang menanam pohon. Baik, ini juga selama pohonnya tidak mati, ya. Dia meninggal, baik, terus nam dinikmati pohon yang baik oleh umat manusia. Nam. Ini di sini Rasul menyebutkan pohon korma. Ini yang paling banyak manfaatnya untuk umat manusia. Nam. Menanam pohon kemudian diserahkan untuk kaum muslimin, walaupun diserahkan kepada semua manusia silakan mengambil buah-buahannya, terus dia akan mendapatkan pahala. Nah, manusia mengambilnya, binatang juga menikmatinya. Nah, terus mengalir pahalanya. Baik. Aw bana masjidan, atau bangun masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di dalamnya dipakai untuk ibadah. Di dalamnya dipakai untuk qiraatul Quran. Di dalamnya diajarkan ilmu-ilmu agama, dididik para santri-santri yang nanti menjadi duat ila Allah, masyaallah. Orang-orang memiliki saham, ya, dalam membangun masjid. Apalagi kalau kemudian saya tidak pakai saham, maksudnya betul-betul murni dari dia sendiri pendanaannya, ya. Luar biasa. Naam. Ini pahalanya mengalir. Baik. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, yabtagi biwajhillah, yang dia tatkala membangun masjid itu mengharapkan hanya wajah Allah. Naam. Banallahu lahu. Naam, maka Allah akan bangunkan bagi dia mislau fil jannah, yang semisalnya di dalam surga. Naam, tentunya semisal itu lebih baik, ya, kualitasnya di dalam surga. Naam. Kemudian awarasa mushafan, atau mewariskan mushaf. Mewariskan mushaf. Baik. Dia beli mushaf, ya. Kemudian dia wakafkan di masjid-masjid, di pondok-pondok, dipakai para thullabul ilm, dipakai para khuffaz, hufadzul Quran, para santri yang menghafal Al-Quran, masyaallah. Nah, wakaf. Baik. Ini banyak kaum muslimin yang kemudian mendapatkan manfaatnya, paling kemudian mencetak, ya. Kalau ada percetakan Al-Quran dengan dana dari dia, nah, mencetak Al-Quran dan dibagi-bagikan kepada seluruh kaum muslimin. Tatkala dia di alam barzah, tatkala dia meninggal, terus mengalir. Nah, selama itu dibaca. Nah, autaraka waladan yastahilau ba'da mautihi, atau meninggalkan anak yang kemudian memintakan ampunan untuk dia setelah kematiannya. Nah, meninggalkan anak yang soleh. Anak soleh dihasilkan dari tarbiyah yang baik, dari pendidikan yang baik. Nah, dididik anaknya dengan pendidikan yang baik sehingga menjadi anak yang soleh, dan dia mendoakan orang tuanya tatkala orang tuanya sudah meninggal. Terus mengalir pahalanya. Nah, sehingga anak soleh ini tidak instan. Nah, tidak langsung jadi instan, tidak gampang. Dan itu ada perlu upaya, ya, untuk menjadikan anak-anak itu anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau para ulama pembahasannya, bahkan sebelum seorang itu menikah, itu sudah bagaimana untuk menghasilkan anak yang soleh dan soleha itu sebelum nikah pembahasannya. Nah, memilih calon istrinya. Baik. Itu semua upaya, tapi semuanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang sudah berupaya orang tuanya, tapi wa'iyadubillah, kemudian ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Nah, anaknya tidak menjadi anak yang soleh. Nah, kadang ada pula orang tuanya tidak perhatian sama sekali, tapi menjadi anak yang soleh. Orang tuanya sudah tua, sudah meninggal, anaknya lewat orang lain mendapatkan hidayah, dan dia mendoakan orang tuanya. Nah, Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tidak bisa kepengin jadi yang nomor dua tanpa upaya langsung jadi anak soleh, tidak bisa. Nah, karena perlu untuk upaya. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Inilah 7 perbuatan yang terus mengalir pahalanya tatkala pelakunya itu sudah meninggal. Nah, terus mengalir. Nah, demikian pula juga yang diperbuat itu, aktivitasnya itu adalah aktivitas yang sebaliknya. Nah, kejelekan. Nah, ulah dia, dia yang mengadakan, ya, dan terus dijalankan oleh orang setelahnya, maka dia mendapatkan terus dosa-dosanya. Nah, ikhwani fi din azani wa azakumullah disebutkan di sini hasan li ghairihi. Ya, dihukum misal Al-Albani rahimahullah hasan li ghairihi, rawahul Bazzar wa Abu Nu'aim fil Hilyah. Ila akhirih, panjang ya, kita kemarin kita tidak membaca keterangan apa tentang masalah hadisnya ya, kita hanya membahas tentang lafadznya dan kandungan hadis dan tidak membahas tentang rawi-rawinya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.